Siapa dari kita yang berkejat dari Bani Israel yang membunuh 99 nyawa? Kalaupun kita ini preman, kalian preman paling baru 2, 3, 10. Ini 99 orang dia bunuh. Ini biangnya preman. Oh iya. Suatu saat orang ini kagak. Dia bertanya, apakah masih ada ampunan untukku kalau aku tobat? Tanyanya sama orang bodoh. Ahli ibadah, suka ibadah, tapi bodoh dia ini. Jadi, kalau ibadah, diimbangi dengan ilmu. Rajin sholat, diimbangi dengan ilmu. Jangan hanya sholat, tapi tidak punya ilmu. Orang akan bingung, masya Allah, ulangi pakai gamis, pakai jubah, jenggotan. Dia kali pergi ke masjid, sholatnya rajin. Ternyata dia boleh tanya, Pak, ini hukumnya apa? Oh, kayak ini hukumnya ini. Ternyata salah. Sesat dan menyesatkan. Demikian juga ini alur ibadah ini. Ketika ditanya sama tembong pembunuh ini, apakah masih ada tanya untukku? Dia tidak sama ini berjat sudah. 90 orang kau bunuh, kau ingin tobat. Allah tidak akan terima tobatmu. Ya, jiwa perampok, jiwa naam pendana. Minta fatwa bukan menegakkan, malah menyakitkan. Ambil kerjanya di pelibat kembali kepala orang ini. 100 kena. Kurang ajar ini. Habis 100. Dia bunuh. Tetapi dalam hatinya masih fitrah. Masih pengen minta lagi, yang lain masih belum puas dengan jawaban ini. Karena jawaban itu kalau tidak didasari dengan ilmu memberikan keraguan. Kita bertanya kepada seseorang, kemudian dia jawabkan ke ilmu. Dalam hatinya masih ragu. Tanya lagi, masih adakah di sini orang di muka bumi ini yang alim itu ada apa enggak? Dikatakan perginah engkau ke sebuah desa. Di sana ada seorang alim, kemudian bisa bertanya pada mereka. Datanglah dia ke mereka. Tanya, saya sudah membunuh 100 orang. Saya ingin taubat, masih tidak ada untuk kutaubat. Masih. Kata orang ini. Kata alim ini mengatakan masih, jangankan 100. Saat dunia ini kau bunuh, kau masih bisa bertaubat kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Tetapi sebagai bentuk rasa tobatmu ini, buktikan. Tinggalkan semua perbuatanmu, sesali perbuatanmu. Dan bertekad untuk tidak engkau ulangi. Dan engkau pergi, pergilah engkau ke desa. Sebuah desa yang di sana terdapat hamba Allah yang soleh. Beribadah engkau bersama mereka. Akhirnya, berangkatlah orang ini. Karena puas dengan jawaban, orang yang berilmu. Sampai tengah jalan, belum sampai desanya mati. Belum beramal, baru berjalan. Tapi sudah tobat. Datanglah dua malaikat. Rebutan. Satu malaikat rahmat, satu malaikat azab. Malaikat azab mengatakan, ini bagianku. Malaikat rahmat mengatakan, tidak. Orang ini bagianku. Pembunuh ini akan saya rahmati. Malaikat kata tidak banyak. Enak saja engkau bahwa dia ini sudah membunuh sekian ratus orang. 100 orang kemudian belum melakukan apa-apa. Kok engkau tidak kau bawa? Ini bagianku, saya akan lemparkan dia ke neraka. Akhirnya turunlah malaikat yang ketiga. Sebagai hakim. Sudah kalian kena ribu. Sekarang sudah kalian ukur. Jalan dia dari tempatnya dia tadi ke jalan ke desa yang tidak dia tuju. Kalau dekat dengan desa yang tidak dia tuju, ambil oleh engkau yang malaikat rahmat. Tapi kalau jarak yang dia tempuh tadi dekat dengan naam, tanah yang dilanda pergi darinya, maka ambillah engkau wahai malaikat rahmat. Atau yang diukur. Ternyata setelah diukur, jarak menuju desa yang soleh tadi lebih dekat daripada jarak untuk dia kembali ke negerinya. Akhirnya diambil oleh malaikat rahmat. Masya Allah. Dosa apapun kalau taubat akan diampuni oleh Allah SWT. Jangan mentang-mentang saya kan cuma kecil dosanya. Cuma lihat-lihat cewek di tengah jalan kan. Siapa bilang itu kecil? Tidak ada dosa kecil kalau terus kalian lakukan setiap hari. La kabira ma'al ikrar, wa la kabira ma'al istighfar. Tidak ada yang katakan dosa kecil kalau kalian lakukan setiap hari. Jangan pandang kecilnya dosa yang kalian lakukan, pandang siapa yang kalian maksiati, Allah. Bapak kita saja kalau kita bermaksiat, kita tidak akan dikasih uang. Kita tidak akan dibelikan sepeda, kita tidak akan disekolahkan. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Hei, dan tidak ada besar-besar kalau diiringi dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.